بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان وأخواتي في الله، Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib dan majelis taklim Masjid Al-Muhajirin Puri Indah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat yang sifatnya mutlaqah maupun nikmat yang sifatnya muqayyadah. Nikmat mutlaqah, nikmat yang Allah berikan khusus kepada orang-orang yang beriman. Dan nikmat yang satu ini bisa mengantarkan seorang muslim pada kebahagiaan yang hakiki, yaitu kelak di surga Allah Azza wa Jalla. Nikmat mutlaqah ini bentuknya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik. Ini semua khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Adapun nikmat yang kedua yang Allah juga berikan kepada kita dan wajib untuk kita syukuri, yaitu nikmat muqayyadah. Apakah dia nikmat muqayyadah? Nikmat yang tidak hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja, tetapi mereka orang-orang kafir sekalipun Allah berikan nikmat ini. Dan nikmat ini bentuknya nikmat sehat. Yang namanya sehat tidak harus seorang muslim, orang kafir pun juga diberikan kesehatan. Nikmat sehat, nikmat diberikan pasangan hidup yang baik, anak keturunan yang baik, nikmat dimudahkan untuk mencari rizki. Ini semua nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Malam hari ini Allah berikan kita dua-duanya, nikmat mutlaqah dan nikmat muqayyadah. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini seperti biasa di Jumat pekan keempat di Masjid Al-Muhajirin Puri Indah Sidoarjo, materi kita membahas tentang kitab yang ditulis oleh Syekh Adnan Tarasyah hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul Mada Yuhibbun Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Mada Yaktarohu, apa yang dicintai dan dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan membahas yang Nabi cintai, empat kalimat zikir lebih disukai oleh Nabi daripada dunia ini. Nabi mencintai empat kalimat zikir. Nabi menyukai empat kalimat zikir melebihi daripada dunia ini, daripada dunia ini. Mana dalilnya dan apa empat kalimat zikir tersebut? Mari kita dengarkan. Silakan dibuka riwayat Muslim dalam Sahih Muslim hadis nomor 2695. Hadis 2695. Atasnya 4861 ya. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Silakan. Dia berkata, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum telah bersabda. Isinya sesungguhnya membaca doa, membaca zikir subhanallah artinya maha suci Allah, walhamdulillah segala puji bagi Allah, wa la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah, itu makna yang benar. Wallahu akbar. Silakan. Dan Allah maha besar. Bagaimana itu zikir tersebut? Silakan. Adalah lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena oleh sinar matahari. Baik, itu lebih aku sukai daripada dunia beserta isinya yang matahari terbit di atasnya. Nah itu ya, ini menunjukkan kepada kita inilah empat kalimat zikir yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita membahas tentang keutamaan zikir ini, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, sebelum kita menyentuh apa keutamaan zikir ini, maka ada baiknya jika kita berbicara terlebih dahulu tentang seputar zikir. Apa yang harus kita ketahui seputar zikir? Ya, itu dulu baru keutamaannya kalau waktunya cukup. Kalau waktunya tidak cukup, maka jika Allah takdirkan kita bertemu kembali, insya Allah bulan depan kita akan lanjutkan. Karena memang ini agak panjang. Baik, kita awali dulu yang harus kita ketahui seputar zikir. Di antaranya, satu, yang pertama, seputar zikir yang harus kita ketahui. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah, niscaya Allah akan mengingat kita. Orang yang sering mengingat Allah, orang yang sering berzikir, zikrullah, berzikir kepada Allah alias mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Dalilnya buka Al-Baqarah ayatnya 152. Insya Allah kita semua sudah pada hafal karena ayat ini familiar di pendengaran kita. Allah berfirman Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adhkurkum. Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman surah Al-Baqarah ayatnya 152. Fadkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun. Silakan. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Baik. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang kami nukil di dalam Sahih Al-Wabil As-Sayyid halaman 83, beliau rahimahullah mengatakan, seandainya tidak ada keutamaan zikir, anaulah, seandainya tidak ada keutamaan zikir selain yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Baqarah 152 ini, niscaya ayat ini sudah mencukupi dari sekian banyak keutamaan zikir. Jadi ini menunjukkan kepada kita ayat yang kita dengarkan tadi, Al-Baqarah 152, itu puncaknya keutamaan mengingat Allah. Ingatlah Allah, niscaya Allah akan mengingat kalian. Berzikirlah kepada Allah, niscaya Allah akan mengingat kalian. Baik, itu nomor satu. Nomor dua. Seputar zikir nomor dua. Yang kedua adalah amalan yang paling dicintai Allah, berzikir. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu amalan apa yang paling dicintai Allah, salah satunya zikrullah, berzikir kepada Allah. Maka Pak, ini nasihat untuk saya dan kepada para jamaah sekalian, sering-sering membasahi lisan kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di setiap kesempatan, terutama pada saat kita di luar rumah, di perjalanan. Jangan sampai waktu kita terbuang percuma untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Terkena macet di jalan, atau mungkin padat merayap, yaitu kondisi di jalanan, zikir kepada Allah. Terus basahi lisan kita, karena itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Daripada kita melamun di dalam kendaraan, daripada mungkin kita bernyanyi, na'udzubillah, tentunya ini tidak diperbolehkan. Apalagi mungkin kita mengomentari para pengendara lain, misalnya dengan melihat kondisi kendaraannya mungkin yang belum dicuci ya, atau helmnya atau jaketnya, terus kita komen, sepeda kok sampai meketeknya enggak diubah ya. Daripada kita ngerasani orang, mending kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya kalau amalan yang satu ini dicintai Allah? Bukan hanya dicintai, paling dicintai Allah. Mana dalilnya? Dalilnya, silakan dibuka dalilnya, yaitu di dalam, nah ini sayang kitabnya tidak ada, atau mungkin masjid punya, Sahih Jami'us Shaghir. Ada nggak Sahih Jami'us Shaghir? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya bacakan. Riwayatnya riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Al Jami'us Shaghir, hadis nomor 165. Saya bacakan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahabbul a'mali ilallah antamuta walisanuka ratbun min zikrillah. Jelas sekali apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai Allah adalah, yaitu ketika engkau meninggal dunia, sementara lisanmu basah karena zikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Jadi amalan yang paling dicintai Allah adalah, yaitu amalan yang ketika seseorang itu meninggal, ternyata diketahui lisannya itu basah karena mengingat Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya perbanyak zikir kepada Allah. Baik, tapi nanti ada aturan mainnya ya. Ini nomor dua. Nomor tiga, seputar zikir. Nah ini, yang nomor tiga adalah berzikirlah yang banyak. Nah mulai, tambah meruncing. Berzikirlah yang banyak. Lu kenapa? Allah yang memerintahkan kita. Allah memerintahkan kita perbanyak zikir. Ya. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya. Al-Quranul Karim, surat 33. Surat yang ke-33 ayat 35. Kita dengarkan ya, surat nomor 33 ayat 35. Ya, nanti ada lagi ayat yang lain, tapi enggak apa-apa dibaca dulu. Surat 33 ayatnya 35. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan firman Allah Ta'ala. Surat 33 Al-Ahzab ayatnya 35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wal dhakirina Allah kathiran wal dhakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Di dalam ayat ini ada 8 amalan yang kalau kita kerjakan, janjinya Allah akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah SWT. 8 amalan, apa saja itu? Silakan. Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim. Lanjut. Laki-laki dan perempuan mukmin. Baik, laki-laki perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang mukmin. Lanjut, amalannya. Satu. Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Qanut, apa itu qanut? Istiqomah, konsisten. Konsisten dalam beribadah, memiliki kontinuitas dalam beribadah, ajak tidak fluktuatif. Laki-laki dan wanita yang istiqomah, qanut, tetap dalam beribadah. Nomor 2, laki-laki dan perempuan yang benar. Benar, jujur, shadiq, jujur. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan yang sabar. Yang sabar. Yang nomor 4, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Khusyuk. Ya, khusyuk dalam hal apa ini? Semuanya, terutama khusyuk dalam masalah sholat harus khusyuk. Ya, beda dengan sama tumanina. Beda. Kalau tumanina itu wajib, khusyuk itu sunnah. Tumanina itu rukun sholat, khusyuk bukan rukun sholat. Orang sholat tidak tumanina batal. Orang sholat tidak khusyuk gak batal, tapi berkurang pahala sholatnya. Jadi ada beda tumanina sama khusyuk. Kita gak bahas itu. Lanjut, nomor 5. Apa nomor 5 sekarang? Laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Bersedekah. Nomor 6. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Berpuasa, rajin puasa, yang wajib maupun yang sunnah. Yang nomor 7. Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. Menjaga kehormatannya. Nomor 8, terakhir. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Zikir. Maka orang yang melakukan 8 amalan ini, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ampunan dan pahala yang besar, ya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahkan lagi. Mana usah perintahnya kita disuruh banyak zikir itu? Kok enggak ada tadi ayatnya? Baik, coba dibuka surat lagi tetap Al-Ahzab. Ayatnya adalah ayat yang ke, Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-41. Al-Ahzab ayat yang ke-41. Kita dengarkan. Allah berfirman, suratnya sama Al-Ahzab, tapi ayat 41. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Baik, silakan. Wahai orang-orang yang beriman. Baik. Ingatlah kepada Allah. Berzikirlah kepada Allah. Terus dengan mengingat dulunya sebanyak-banyaknya. Tuh. Berarti kita disuruh, diperintah oleh Allah banyak berzikir. Berapa kali Ustaz? Nah ini saya luruskan. Ini masih nomor 3 ya, masih nomor 3. Minimal dalam sehari 3 kali zikir gitu. Minimal dalam sehari, jangan dikurangi. Minimal ini soalnya. Lebih boleh, kurang jangan. Ini sudah minimal. Minimal dalam sehari ada 3 keadaan kita berzikir. Minimal. Apa itu? 1. Zikir setiap selesai sholat fardu. Keadaan pertama, tiap habis sholat fardu, zikir. 2. Zikir pagi dan zikir petang. Itu nomor 2. 3. Zikir, ya ini yang nomor 3 ya. Zikir yang muncul karena sebab tertentu. Zikir yang kita baca, muncul kita baca karena sebab tertentu. Contohnya, contoh, setelah sholat witir, setelah sholat witir, ya, apa itu zikirnya? Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Berapa kali itu? 3 kali bacanya. Contoh, setiap selesai sholat duha, baca apa? Setiap sholat duha, ya Allah, jika rizkiku masih di langit, turunkan. Jika rizkiku masih di bumi, keluarkan. Jika rizkiku jauh, dekatkan. Apakah itu? Tidak, itu dhaif dalilnya. Lalu terus setelah sholat duha, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Berapa kali? 100 kali. Tuh, karena sebab tertentu. Contoh, menaiki dataran tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dataran tinggi. Dataran menurun. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Mau tidur, sebagaimana yang dilakukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau tidur, membaca takbir 34. Jadi dibalik. Jadi bukan subhanallah dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 34 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33. Allah apa ini? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33. Jadi totalnya tetap 100. Cuma takbir, tasbih, tahmid. Itu mau tidur. Berarti kalau begitu ada zikir-zikir itu karena sebab tertentu. Melihat yang menakjubkan, yang indah, mendengarkan berita yang menggembirakan. Masya Allah, kalau melihat hal-hal yang menakjubkan. Ketika melihat sesuatu yang menyedihkan, atau mungkin mendengar sesuatu yang tidak baik. Subhanallah. Tuh, itu termasuk zikir. Contoh, ngingatkan imam, imam yang salah, apa yang dibaca makmum? Subhanallah, itu zikir. Bersih, alhamdulillah, itu zikir. Jadi itu maksud nomor 3 tadi ya. Zikir-zikir yang munculnya karena sebab tertentu. Munculnya karena sebab tertentu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 4, seputar zikir nomor 4. Nah ini, zikir itu ibadah. Zikir itu bagian dari ibadah. Dan yang namanya ibadah harus manut dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ana ulang nih. Zikir itu bagian dari ibadah. Dan yang namanya ibadah harus manut. Apa manut itu? Harus mengikuti tuntunan, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Dalil buka Sahih Muslim. Nomornya 1718, Muslim 1718. Ketemu. Sudah atasnya 3243. Ayo. Dari Aisyah radhiyallahu anha, silakan. Dan Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ya, telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Silakan. Siapa mengamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan? Nah, yang satunya lagi berarti, barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah yang kami tidak pernah melakukannya, maka amalnya tertolak. Berarti zikir harus mengikuti petunjuk Nabi SAW. Sebab kalau zikirnya dibuat-buat menurut hasil kreasi dia, maka buat apa Nabi diturunkan? Nabi itu diturunkan untuk kita ikuti. Kita ikuti suri tauladannya, ibadah yang Nabi beri, apa Nabi tunjukkan kepada kita. Dalam dunia kerja saja ada istilah SOP. Orang bekerja kan ada SOP-nya. Masa dalam masalah pekerjaan dunia ada SOP-nya, ini masalah ibadah gak pakai SOP. Ibadah ya harus ada SOP-nya. Ya, petunjuk teknis, petunjuk pelaksana, juklak dan juknis. Siapa juklak juknisnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enggak boleh ibadah itu pakai dalil sing pentinglah api. Aku enggak bisa. Api menurut siapa? Lah kalau ini ibadah sing penting api, buat apa Nabi diutus? Enggak perlu Nabi. Enggak perlu. Lah wong Anda sudah punya pikiran sendiri, Anda buat-buat. Ya itu ya. Silakan Anda kalau mau berkreasi, modifikasi, jangan urusan ibadah. Kalau Anda modifikasi mobil, oke. Mobilnya kurang ini, interiornya mobil, kasih salon, kasih ini, kasih stiker, tambah cantik, oke, duniawi. Rumah kepingin bagus, tambahin ini, gak apa-apa, urusan ibadah, ojo berkreasi, jangan. Ini ada juklaknya ini, apa yang Nabi ajarkan, nah itu ya, makanya tadi yang nomor 4 harus manut dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 5, yang lebih utama, zikir itu sir, lirik. Zikir itu bukan dikeraskan, tetapi sir. Mana dalilnya? Zikir itu sir, tidak dikeraskan. Dalilnya adalah, silakan dibuka Quran surat nomor 7 ayat 205. Coba dibuka surat Al-A'raf, surat nomor 7 Al-A'raf, ayatnya 205. Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman, Allah berfirman ya, wadzkur rabbaka fi nafsika. Nah jelas, wadzkur, ingatlah Allah, berzikirlah. Kita dengar Al-A'raf nomor ayatnya 205. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Silakan terjemah. Ingatlah Rabbmu dalam hatimu dengan rendah hati dan merasa takut. Dengan tidak. Dengan tidak mengeraskan suara. Oh, jelas. Tak perlu dikeraskan. Sir. Ya. Tapi bukan di dalam hati. Bibir tetap bergerak, tapi tidak dibaca dalam hati. Bibir tetap bergerak, tapi tidak dikeraskan. Itu ya, itulah zikir. Subhanallah. Ya, kecumi-kecumi istilahnya. Ini bahasa mana ini? Kenapa ada kuatnya kayak gitu? Keren ya bahasa kerennya ya. Ya. Ini bahasa mana? Grahakota. Tinggalnya soalnya ya. Baik, itu nomor 5, lebih utama berzikir dengan sir, dengan pelan, dengan lirik, tidak dikeraskan. Ustaz, dikeraskan tujuannya untuk taklim, pengajaran. Boleh, enggak apa-apa. Sebagaimana ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berzikir dikeraskan. Ketika para sahabat sudah mengetahui apa yang dibaca setiap selesai sholat fardu, maka Nabi tidak lakukan lagi. Ya, jadi itu boleh pengajaran, sebatas pengajaran. Termasuk orang tua, supaya anaknya ini hafal apa zikir setelah sholat itu bacaannya, maka dikeraskan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, dan seterusnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Allahumma la mani'a lima a'toyta wa la mu'tiya lima mana'ta wa dan seterusnya, sampai Allahumma a'ini ala dikrika dan seterusnya. Lalu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lalu ditutup dengan la ilaha illallah wa da'ula syarikalah dan seterusnya. Khusus subuh ditambahkan subuh dan maghrib, bahkan boleh asar juga, subuh asar maghrib, subuh asar maghrib ditambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Pakai yuhyi wa yumitu 10 kali, subuh asar maghrib. Jadi bukan subuh sama maghrib saja, asar itu ada dalilnya, pakai yuhyi wa yumitu. Terus ditambahkan lagi, yaitu membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, terakhir kul a'udzu birabbin nas. Selesai. khusus sobutok ada tambahan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya itulah yang Nabi ajarkan. Selesai. Ya, seperti itu. Ya, baik. Jadi boleh kalau apa itu sekadar pengajaran. Terus yang berikutnya nomor 6. Nomor 6. Nah, ini nomor 6 ini. Bacaan zikir setelah sholat. Bacaan zikir setelah sholat. Setelah sholat nih, setelah sholat. Itu bervariasi. Bervariasi. Ternyata variasinya ada 7. Saya bacakan aja ringkas ya. Sebenarnya ini ada dalilnya semua ini. Kitabnya juga ada di sini. Bawa kan kitabnya? Saya tarik buat tadi. Baik, sebenarnya ada. Untuk mempersingkat, ada 7 versi. Ana ulang. Bacaan zikir setelah sholat fardu itu bervariasi. Ada 7 variasi. Maka di dalam rangka menghidup-hidupkan sunnah Rasul, maka jangan dipilih salah satu saja. Tetapi kalau bisa kita baca, misalnya subuh kita baca variasi versi yang pertama, zuhur kita baca zikirnya versi nomor 2 untuk menghidup-hidupkan supaya tidak punah. Nah, seperti itu. Karena semuanya sahih. Sahih. Terus asar versi lain, maghrib versi lain, isya juga demikian. Dan misalnya lagi nanti subuh berikutnya versi yang ke-6, zuhurnya versi ke-7, nanti asar pindah lagi versi yang pertama. Begitu untuk menghidup-hidupkan sunnah Nabi. Apa sih versinya itu 7 variasi itu? Satu, yang pertama. Jadi terutama itu yang 7 versi ini yang subhanallah, terus alhamdulillah sama Allahu Akbar. Itu versinya beda-beda. Ada 7 versi. Yang pertama, versi pertama, saya yakin kita nggak pernah baca yang versi pertama ini. Ya, kayaknya jarang. Atau mungkin ada tapi nggak banyak. Ya, yang pertama bacaannya begini. Dibacanya subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar 33 kali. Biasanya kan kita kan tidak subhanallah, subhanallah, subhanallah, terus selesai 33, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 33, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33. Ini tidak subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, 33. Lalu ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, jadi 100. Jadi baik. Itu di mana itu dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam riwayat Bukhari. Nomornya 843. Baik, itu nomor 1. Versi kedua, dibalik versi kedua. Subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah. Jarang. Bisa yakin-yakin jarang. Ya, kalaupun ada, mungkin sedikit. Subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah. Subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah. Itu di mana? Di dalil yang sama, Sahih Bukhari. Nomornya 843, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dua-duanya ini. Jadi boleh subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Boleh subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah. Baik, itu dua ya. Tiga. Oh, tambah jarang lagi. Sama-sama 33 kali, sama. Yang nomor 3 adalah Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah. 33. Ayo. Tambah bingung. Ya, Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah. Di mana itu dalilnya? Bacaan itu. Dalilnya disebutkan hadis riwayat Bukhari Muslim Sahih Tarhib wa Tarhib jilid 3 nomor 1592, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, nomor 4 versinya beda lagi. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lalu disempurnakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sehingga totalnya 100. Kayaknya sering baca ini. Versi nomor 4 kayaknya yang ini kayaknya. Ini gimana ini Ustaz? Ini dalilnya riwayat Bukhari Muslim dalam kitab Sahih Tarhib wa Tarhib dicantumkan. Jilid 3 tentang zikir. Sahih Boleh, nomor 4 ini ya. Yang nomor 5. Nah, pernah lah nomor 5 ini banyak juga. Apa nomor 5? Subhanallahnya 33 kali, alhamdulillahnya 33 kali, Allahu akbarnya 34 kali. Allahu akbar. Jadi total 100. Ya, baik. Itu dalilnya di mana? Dalilnya itu disebutkan di dalam riwayat Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i. Sahih kedua tarikh 1593. Bersumber dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Yang berikutnya, versi nomor 6. Insyaallah hari ini milih nomor 6 semua aja. Saya yakin. Kenapa? Karena termasuk yang ikut online ini, online, ya pasti memilih nomor 6. Apa itu? Subhanallahnya 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, jadi 30 kali. Ya, kata Nabi, itulah 30 kali di lisanmu. Tetapi 1500 dalam timbangan Allah. Lo kok bisa? Iya kan? Kan kalau kita baca tiap subuh, baca 30 kali tadi kan? Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10, berarti kan kali 10 berarti 30. Kalau 5 waktu 30 kali 5, 150, itu di lisan kita. Di akhirat tiap satu pahala 10 kebaikan, 1500 ditimbangkan Allah. Koyoe nomis. Koyoe. Kenapa enggak dari dulu-dulu? Ya. Ini bagi orang yang kepingin lancing. Ya. Setelah salam langsung melencing. Kasui-sui giset. Nah, ini jangan begitu. Ya, tolong hidup-hidupkan sunnah Nabi. Kadang pakai yang ini, kadang pakai yang ini, begitulah. Ya. Baik. Kita lanjut terakhir yang ketujuh. Versi ketujuh adalah lain jarang. Jarang, hampir jarang. Yaitu dalam riwayat Tirmidzi, kalau yang tadi 10 itu riwayat Abu Dawud, kitabnya sama, Sahih Tarhib wa Tarhib 1594 dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Itu tadi yang tadi 10. Lah ini yang terakhir bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi dibaca 25 kali, bukan 33. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dibaca biasa saja, enggak usah dilakukan, enggak usah. Subhanallah, walhamdulillah. Enggak usah. Ya, karena Nabi kita bukan posisi. Jadi tidak perlu dilakukan, biasa aja bacanya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ya. Itu dalilnya di mana? Sahih Tarhib wa Tarhib atau juga riwayat Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, nomornya 3413. Bersumber dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Baik. Itulah tujuh versi ya. Silakan boleh dipilih, kalau bisa jangan dipilih. Kalau bisa hidup-hidupkan sunnah Nabi. Baik. Sekarang nomor 7. Ini belum masuk Isa kan? Yang nomor 7 seputar zikir. Nomor 7 seputar zikir yang ketujuh. Berzikirlah dengan menghadirkan hati. Zikir dengan menghadirkan hati. Mengingat Allah itu hati kita harus hadir. Sebagaimana kalau berdoa, doa itu harus menghadirkan hati. Maksudnya menghadirkan hati itu gimana Ustaz? Minimal tahu artinya dan diucapkan secara pelan-pelan sesuai dengan makhrajul huruf. Ya. Loh, memangnya ada tak Ustaz? Orang itu zikir tidak menghadirkan hati. Ada. Contoh. Zikir orang yang tidak serius, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang kayak gini? Ya. Saya terakhir hari ini, nggak apa-apa. Saya terakhir hari ini. Kalau salah, serius. Ya. Sudah, jangan diundang lagi. Ya. Jangan. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka ini serius. Ya. Kira-kira nih, kira-kira. Kalau ada seorang istri berkata kepada suaminya, model deliver kayak begini. Ya. Apa deliver itu ya? Nah, ini baru bahasa kelenteng. Ya. Ya. Mas, aku menggantungkan aku, mas ya. Aku nyari duit, insya Allah dibentas. Kalau mau serius, apa yang kamu ucapkan ini? Belum lagi, makhraj hurufnya gak jelas. Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa? Subnya apa? Yang jelas, subhanallah, bukan subhanallah. Bukan ha. Loh, bayangkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah, ha, bukan ha, bukan, ini tidak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, apa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, apa ini kan? Maksudnya ini apa? Nanti Allahu Akbar, yang jelas, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, satu-satu. Ya, ini enggak. Allahu Akbar, bubar. Kapan dari ini? Ya, satu-satu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tahu artinya, itu baru zikir yang khusyuk itu. Mana dalilnya ini? Dalilnya, bahwasanya harus menghadirkan hati. Coba dibuka dalilnya. Sahih Tarhib buat Tarhib jilid 3 dibuka nomornya 1653 1653 ayo cepat dikit 1653 ya silakan tinggal dikit lagi masih bisa dan Nabi SAW beliau bersabda lanjut dikit lagi silakan berdoalah kepada Allah ulang lagi berdoalah kepada Allah sekali lagi berdoalah kepada Allah dalam akan dikabulkan. Terus ketahuilah wa'lam. Silakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan suatu doa dari hati yang lalai lagi lengah. Tuh. Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang lalai dan lengah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina minash-shayatin. Serius kita ya Rob. Rabbana la tusik kurubana, jelas kak delewan itu tadi itu ya. Yang jelas, serius itu loh, minta itu yang serius, jangan lalai, jangan lengah, harus tahu artinya betul-betul minta kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk berzikir juga demikian. Wallahu a'lam bishawab, kita dengarkan kumandang adzan Isya, setelah itu kita lanjutkan materi yang masih tersisa. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan. Allah Akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian yang poin nomor 8 sekarang. Poin nomor 8 adalah seputar zikir ya, masih seputar zikir. Lebih afdol, lebih utama berzikir dalam keadaan suci. Artinya terhindar dari hadas ya, dalam keadaan suci. Ya, memangnya kalau tidak dalam keadaan suci apakah tidak boleh? Boleh, boleh. Ya. Jadi misalnya kita saat ini batal wudu lalu kita berzikir, enggak masalah. Termasuk wanita haid ya, berhalangan berzikir enggak masalah. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih utama? Mengingat Allah, menyebut nama Allah dalam keadaan suci dengan tidak dalam keadaan suci, jawabannya dalam keadaan suci. Mana dalilnya? Dalilnya Abu Dawud. Dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor 17, hadis nomor 17. Saya persingkat, saya bacakan dari Muhajir bin Kunfuz radhiyallahu an. Dia berkata bahwasanya aku pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu beliau sedang buang air kecil, buang air kecil. Lalu aku menyampaikan salam kepada beliau dan Nabi tidak menjawab salamku. Nabi tidak menjawab salam yaitu sahabat Muhajir bin Kunfuz radhiyallahu an. Lalu kemudian setelah itu beliau beliau berwudu, setelah wudu langsung menghampiriku. Lalu beliau meminta maaf. Nabi loh ini minta maaf. Nabi minta maaf. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini saya bacakan ya. Di mana ya, Nabi mengatakan inni karihtu an adzkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin. Nah, artinya sesungguhnya aku tidak suka berzikir menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Jadi aku tidak suka kalau berzikir kecuali dalam keadaan suci. Maka tentunya yang paling utama dalam keadaan suci. Meskipun tidak dalam keadaan suci juga enggak apa-apa ya, cuman ini lebih utama. Nomor 9. Sebaiknya berzikir itu dengan jari jemari, bukan dengan maaf-maaf biji-bijian tasbih. Zikir itu dengan jari jemari atau ruas-ruas jari. Kenapa? Karena ini nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Dawud nomor 1501 1501. Ayo Abu Hurairah baca 1501 Abu Dawudnya, silakan. Dari Yusairah radhiyallahu anha, silakan. Dari Yusairah radhiyallahu anha, dia telah mengabarkan kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka para wanita agar menjalankan takbir, pensucian Allah serta tahlil dan menghitung zikir menggunakan ruas-ruas jari. Kenapa? Kenapa? Karena ruas-ruas tersebut akan ditanya dan diminta untuk berbicara. Nah, jadi itu ya, akan memberikan kesaksian. Adapun kalau memakai biji-bijian tasbih justru menyerupai tasyabbuh dengan agama lain. Agama apa itu yang mereka selalu pakai tasbih? Hindu. Hindu ya. Baik, jadi tidak boleh menyerupai ini. Ada lagi yang memakai apa itu? Kotor apa? Kotor. Nah, itu ya. Maka dalam hal ini diperbanyak saja zikir, enggak usah dihitung itu. Perbanyak. Nanti saya jelaskan zikir itu dibagi dua. Ada zikir mutlaqo, ada zikir muqayyada. Ada pembagiannya. Baik, nanti dulu. Nomor 10 sekarang. Nomor 10. Iya. Zikir itu bisa dilakukan dalam keadaan apapun. Boleh. Ketika berdiri bisa berzikir, ketika duduk bisa berzikir, lagi berbaring tiduran bisa berzikir. Dalam keadaan apapun. Dalilnya adalah silakan dibuka firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam Al-Qur'an suratnya nomor surat yang ketiga, Ali Imran. Surat Ali Imran ayatnya adalah ayat yang ke-191. Allah berfirman, Ali Imran 191. Kita dengarkan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban. Silakan berzikirlah, silakan. Berzikir sambil berdiri boleh, terus sambil duduk boleh, sambil duduk terus berbaring ya, seperti itu diperbolehkan. Maaf ini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita berzikir, mohon maaf, mudah-mudahan ini jadi nasihat ya, jangan sampai berzikir seperti layaknya orang-orang yang kesurupan ya. Maka ini enggak pernah dicontohkan Nabi, kan ada ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti orang kesurupan ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian apa ini kelompok sufi ya. Setiap sufi tasawuf ini kan beda-beda zikirnya. Jadi ada yang setiap torikot, ada torikot Naksabandiyah, Siddiqiyah, dan macam-macam ya. Mereka punya zikir-zikir tersendiri. Bahkan mereka melakukannya ada yang seperti orang kesurupan ya, seperti orang kejang-kejang. La ilaha illallah ya. Saya juga pernah yaitu menjumpai orang berzikir membaca la ilaha illallah, metodenya enggak kayak kita. Kita kalau baca la ilaha illallah cukup la ilaha illallah, itu aja. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ini tidak. Ketika menyebut la ilaha, tarik nafas lalu menghembuskannya ilallah. La ilaha illallah. Seperti la ilaha illallah. Iya. Ada lagi yang bukan la ilaha illallah. Mereka yang sudah pada tingkatan makrifat ya. Makrifat istilahnya manunggaling ku apa ini? Kaulah Gusti. Ya, seakan-akan Allah sudah menyatu, itu bukan la ilaha illallah. Ya. Ini tidak ada yang seperti ini ya. Nabi tidak pernah ajarkan. Ya, nomor 11 masih ada kaitannya. Berzikir itu dengan bentuk lafaz jamak. Zikir itu dalam bentuk lafaz jamak. Nabi tidak pernah ngajarkan kita zikir dalam bentuk mufrad tunggal. Enggak ada. Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu. Nanti terakhir ada, enggak pernah. Selalu jamak kalimatnya. Subhanallah, la ilaha Allahu. Masih ada kandungannya. Enggak ada bentuk tunggal, enggak ada. Enggak pernah diajarkan. Ya. Alhamdulillah. Enggak ada bentuk tunggal. Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu. Enggak ada. Ya. Maka dalam hal ini tidak termasuk yaitu yang Nabi ajarkan, justru ini menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12. Apa perbedaannya zikir dan doa? Mana lebih utama, zikir dengan doa? Ayo, siapa yang bisa? Mana lebih utama, zikir dengan doa? Ya. Hah? Dalilnya zikir lebih utama karena materinya tentang zikir. Ya. Ada doa, jawabannya mana lebih utama, berzikir atau berdoa? Jawabannya adalah berzikir. Apa alasannya berzikir lebih utama daripada doa? Yang pertama sesuai hadis Nabi ya, terkadang doa itu disebut zikir oleh Nabi. Satu. Yang kedua, zikir itu mesti dikedepankan daripada doa. Lu kok bisa baca surat Al-Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih belum doa ini? Belum. Ar-Rahmanir Rahim. Belum. Maliki Yaumiddin. Belum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kemudian doa. Ihdinas siratal mustaqim. Baru minta. Diawali dengan memuji, berzikir, baru berdoa. Contohnya Al-Fatihah sudah. Enggak usah jauh-jauh. Itu ya. Terus lagi berzikir khusus orang beriman, berdoa selain yang beriman juga doa. Non muslim juga doa, entah pakai Tuhan Yesus atau apapun, tapi doa. Tetapi kalau zikir mereka enggak punya. Zikir khusus orang beriman tidak dimiliki oleh mereka. Makanya zikir lebih mulia daripada doa. Banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Terus nomor 13, tinggal satu lagi kita tutup. 13, dalam sehari Nabi tidak pernah berzikir lebih dari 100. Tidak pernah. Nabi tidak pernah sehari lebih dari 100. Lihat zikir pagi petang ya. Astaghfirullah wa atubu ilaihi 100 kali. Subhanallah wa bihamdi subhanallah 100 kali ya. Jadi itulah zikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk setelah sholat dua tadi juga 100 kali. Jadi enggak ada zikir ribuan kali. Ya. Kalau kepingin lancar rezeki, saya pernah dikasih waktu duduk di pesawat, saya lihat dia pakai sarung, pakai apa itu? Sorban gitu ya. Terus pakai shawl dikalungkan di lehernya. Pak Ustaz, dari mana? Saya Sidoarjo. Sidoarjo pundi? Ya. Jadi saya ini kok dikudang. Sidoarjo pundi? Ya. Sidoarjo sepanjang, ya sepanjang, sepanjang ini ngelong, ya karena banyak pondokan nih ngelong. Bukan Pak Ustaz, bukan ngelong, ya saya kelentek sepanjangnya. Oh apa nih tiap ngelong, macam-macam sudah. Sampai yang pakai ijazah, tak ijazah amalan. Rosok waktu sendiri ijazah. Saya diem aja. Iya, saya diam aja, saya gak bilang iya, gak bilang tidak, saya diam. Sampai yang dati no wirid. Nek kepingin lancar rezekinya Pak Ustaz, lancar ya. Sampai wocok. Ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq. Benbengi jam 1 malam ya. Nek kalau jam 2, wah lewat. Jam isi. Iya, oke, jam 1. Saya diam aja. 777 kali dalam hati. Aki dalam hati. Ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq. Terus sampai nek kepingin mimpi ketemu Kanjeng Rasul, mocok sholawat petang ewu, petang atus, petang puluh papat 4440 sholawat naria. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim sallam 4000. Saya diem aja. Ya, terus sampai nek kepingin disenengi wong itu dalam hati, kate waco iki. Awas sampai istri saya sudah memaafkan ini sih. Ikut online soalnya. Kepingin senengi wong itu, waco. Tapi harus anu Pak Ustaz di depan orangnya. Itu depan baca sambil baca. Ya Latif ya Wadud, ya Latif ya Wadud, ya Latif ya Wadud. Saya diam aja gak komen. 1111 kali ya. Sampai tak ijazah, tak dengar ya. Ya. Saya cuma ngomong satu aja. Tadi yang Pak Ustaz sampaikan tadi apa, ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq, ya Latif ya Wadud. Itu kan asal usah, iya asal usah. Takat di sini, takat di sini. Ya, asmaulus nabi, ya asmaulus nabi. Nama-nama Allah. Oh ya, kira-kira nabi pernah ajarkan. Ya, Pak Ustaz gini Pak Ustaz, ya, KKB ku mulai, ya, seperti itu. Sing penting ku Pak Ustaz, ini kan Asmaul Husna kan api, gitu. Oh iya iya iya, wis daripada rame-rame ini ya, ya daripada ini di pesawat ini, ya. Yang penting saya sudah sampaikan, apakah itu diajarkan oleh Rasulullah, nah, itu ya, baik. Jadi tidak pernah Nabi itu mengajarkan zikir itu cuman apa tunggal ya, jadi bentuknya jamak, bahkan lebih dari 100 kali nggak ada. Terus terakhir penutup, zikir itu ada dua, ada zikir yang namanya zikir mutlaqoh, ada zikir muqayyadah. Kalau mutlaqoh itu tidak terikat, tidak terikat waktunya, jumlahnya tidak terikat, nggak terikat. Yang penting yang terikat lafadznya, Nabi ajarkan. Lafadznya terikat, Nabi ajarkan. Tapi jumlahnya dibaca berapa kali, nggak. Terus kapan saja bebas waktunya. Yang penting lafadznya terikat. Lo contohnya kayak apa? Nih, saya akan sampaikan yang masuk kategori zikir-zikir mutlaqoh. Zikir-zikir mutlaqoh. Iya. Ini Bapak Ibu bisa lihat nanti buka YouTube, di channel YouTube Ustaz Zainal Abidin, ustaz kita ya, Hafizallah Ta'ala. Itu beliau menjelaskan tentang zikir mutlaqoh itu contohnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu aja. Jangan ditambah ni'mal maula wa ni'man enggak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu dibaca kapan? Bebas, kapanpun. Jumlahnya bebas semampunya. Terus termasuk selawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh sampai kita kami di masjid, bebas. Terutama malam Jumat atau hari Jumat. Yang ketiga istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bebas kapanpun. Terus diantaranya subhanallah walhamdulillah, nah ini masa ini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, boleh ditambah wa la hawla wa la quwata illa billah, bebas jumlahnya, bebas mutlaqoh. Termasuk ya dal jalali wal ikram, ya dal jalali wal ikram, ya dal jalali, katanya Nabi dalam sebuah riwayat yaitu riwayat Tirmidzi, orang yang berdoa selalu ditutup ya dal jalali wal ikram, itu kata Nabi doanya langsung diterima oleh Allah. Doanya langsung diterima. Maka sering-sering membaca ya dal jalali wal ikram, ya dal. Terus terakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz, dan seterusnya. Itu mutlaqoh. Nah, kalau muqayyadah terikat, terikat waktunya, tempat waktunya, tempatnya, bilangannya terikat. Contohnya zikir setiap selesai sholat, jadi jangan ditambah-tambahi. Iya, seperti itu. Adapun setiap selesai sholat, Nabi nggak pernah baca Al-Fatihah. Tidak ada satupun hadis yang sahih Nabi setiap selesai sholat membaca surat Al-Fatihah. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Dalilnya nggak ada. Yang sahih nggak ada. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tuntas materi kita, masih ada satu yang tertinggal di sini yang belum kami sampaikan, insya Allah bulan depan, yaitu tentang keutamaan empat kalimat zikir tadi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Ya, baik, demikian kita tutup dengan kafaratul majelis karena waktunya sudah melampaui jauh dari adzan Isya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa istiqomah mengikuti perintah Allah dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.